السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau kitab Matnu Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i, yang lahir pada tahun 434 Hijriah dan meninggal pada tahun 593 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang lalu sudah kita bahas beberapa poin, di antaranya terkait dengan hal-hal yang disucikan dengan cara disamak. Kita sudah bacakan dalilnya, idza dubigol ihab faqad tahur, kata Nabi. Kalau kulit hewan itu disamak, bangkai itu disamak, maka dia telah menjadi suci. Baik hewan yang dimakan, yang halal, ataupun yang tidak dimakan. Kecuali anjing dan babi. Karena memang menyamak, ya, menyamak atau mengkuliti, itu bisa menjadikan kulit hewan itu menjadi suci. Tetapi dengan syarat ketika dia hidup suci. Berbeda dengan anjing dan babi. Ketika dia hidup pun sudah najis. Lalu dia mati menjadi bangkai. Ya. Maka dia tidak bisa menjadi suci. Menurut pendapat Syafi'iyah. Ya. Tetapi hewan-hewan yang lain, misalnya seperti kambing, atau sapi, atau unta, dia ketika hidup suci. Lalu dia mati, ya, tidak disembelih, menjadi bangkai. Yang seperti ini bisa kita kembalikan menjadi suci dengan cara disamak, ya. Disamak tentunya berbeda caranya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang dengan menggunakan garam, ada yang menggunakan zat kimia, ada yang menggunakan daun dan lain sebagainya. Begitupun kita sudah membahas tentang pasal seputar isti'malu al-awani, yaitu penggunaan bejana. Ternyata dalam Islam ada aturan bahwa dilarang kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, hadisnya sudah kita baca, la tashrabu min aniyatil zahabi wal fiddah wa la ta'kulu minha. Ya, janganlah kalian makan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Begitupun di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan siwak. Siwak ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Dia mendatangkan menjadikan mulut kita bersih kalau kita bersiwak, dan yang kedua mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siwak ini adalah perkara yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga kondisi yang sangat dianjurkan kita bersiwak. Yang pertama adalah kata beliau, inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi, dikarenakan kondisi mulut kita berubah, ya, disebabkan karena kita diam dalam jangka waktu yang lama, ya, atau kita memakan sesuatu yang bisa mengeluarkan bau. Ini kita dianjurkan untuk membersihkan mulut kita dengan siwak. Yang kedua kata beliau adalah indastiqazi minan naum, tatkala kita bangun dari tidur, ya, bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila beliau bangun dari tidur di malam hari, yasyushu fahu bisiwak, beliau apa, membersihkan giginya dengan kayu siwak. Dan yang ketiga adalah ketika hendak salat, hadisnya sudah kita bahas, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka mengerjakan salat. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pasal terkait dengan fi furudil wudu'i wa sunanihi, fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu. Ini yang kita bahas hari ini. Jadi ini penting sekali, ya. Wudu kalau kita lihat dari sisi bahasa artinya al-wudu an-nazafah, ya, an-nazafah wal husnu. Jadi wudu itu secara bahasa artinya membersihkan dan sesuatu yang bagus. Dan wudu ini ma'asyiral muslimin dalam bahasa Arab terkadang dibaca wudu pakai dhammah, wudu artinya perbuatan. Tetapi terkadang dibaca wadu menggunakan fathah. Jadi di huruf wawunya wadu, ada wudu, ada wadu. Kalau wudu perbuatannya bersuci dari hadas kecil. Ya, tetapi kalau wadu adalah air yang digunakan untuk bersuci. Tentunya bersuci ini atau berwudu adalah disyariatkan berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Kalau dari Quran misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, Allah katakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan salat maka basuhlah wajah kalian, lalu tangan kalian sampai ke siku, lalu usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian. Ini dalilnya. Begitupun dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berada dalam kondisi hadas sehingga dia berwudu. Dan telah terjadi ijma' bahwa wudu ini adalah bagian dari syariat. Ya, bahkan wudu adalah di antara khasais ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang khusus. Jadi wudu ini khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bersuci. Kalau bersuci umat sebelum kita pun bersuci. Tetapi bersuci dalam bentuk berwudu dijelaskan oleh para ulama bahwa ini di antara kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu, sesungguhnya umatku kata baginda Rasulullah akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi wajah mereka bercahaya, ya, min atharil wudu, dari bekas air wudu. Ah, ini jelas ma'asyiral muslimin, ya. Oleh karenanya kita penting sekali apa namanya membahas tentang bagaimana seharusnya kita berwudu. Dan dalam Islam ada ibadah-ibadah yang mana wudu menjadi syarat sahnya ibadah tersebut, seperti salat, tawaf, ya. Lalu membaca Al-Qur'an pun menurut jumhurul ulama harus dengan berwudu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif rahimahullahu taala berkata, fi furudil wudu wa sunanihi, pembahasan fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu. Furudil wudu'i sittatu asya. Fardu-fardu wudu itu ada 6 perkara. Jadi ada 6 yang menjadi fardu wudu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama kata beliau adalah an-niyatu, berniat. Bahkan ini bukan hanya wudu, semua ibadah harus ada niatnya, ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu ditentukan dengan niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang mereka niatkan. Nah, ini yang pertama. Jadi fardu yang pertama adalah niat. Lalu di sini beliau berkata, an-niyatu inda ghaslil wajh. Berniat ketika kita hendak mengusap wajah atau membasuh wajah. Jadi, sudah di tangan, nah, itu kan kita membasuh wajah. Nah, ketika kita akan membasuh wajah, kita hadirkan apa? Niat di dalam hati. Kenapa harus wajah? Karena wajah adalah fardu yang pertama. Fardu pertama di dalam wudu. Adapun cuci tangan nanti akan kita bahas, mencuci tangan sebelum kita membasuh wajah, nah, itu sifatnya sunnah. Ya, oleh karenanya niat adalah ketika kita memulai satu perbuatan. Ya, satu perbuatan, dan dalam wudu perbuatan yang wajib adalah membasuh apa? Wajah. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau rahimahullah berkata, yang kedua adalah wa ghaslul wajh, yaitu membasuh wajah. Tentunya wajah ma'ruf ya, kita tahu apa itu wajah. Antara telinga ya ke sini wajah ya. Begitupun dari apa namanya, dari tempat tumbuhnya rambut yang umum ya. Terkadang ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan rambutnya apa? Botak sampai ke belakang. Tentunya ketika kita mengatakan min manabitis sya'r, dari tempat tumbuhnya rambut yang umum. Ya, bukan yang dikecualikan. Sebagian orang kondisinya rambutnya rontok misalnya. Berarti rontoknya sampai ke belakang. Apakah sampai ke belakang disebut wajah? Tidak. Ya, tetapi ya bagian tempat umumnya tumbuh rambut ya, sampai ke bawah ya. Nah, ini disebut dengan apa? Wajah. Nah, ini rukun yang kedua. Ya, ini rukun yang kedua. Kemudian fardu atau kewajiban yang ketiga yang harus kita lakukan ketika berwudu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Jadi siku-siku harus kena. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan harus dilewatkan sebagai bentuk kehati-hatian bahwa siku telah apa namanya, telah terkena air. Ya, dan di antara apa namanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membasuh tangannya, beliau menyempurnakan membasuh tangan kanan 3 kali. Barulah setelah sempurna tangan kanan 3 kali, barulah beliau memindahkan ke tangan yang kiri. Sebagian kaum muslimin hari ini mereka membasuh 1 kali tangan kanan, pindah lagi ke tangan kiri, pindah lagi ke tangan kanan, dan begitu seterusnya. Tetapi kalau kita baca dalam hadisnya, itu satu paket 3 kali Nabi membasuh tangan kanannya, sempurna tangan kanan 3 kali, barulah berpindah untuk membasuh tangan kiri sama 3 kali. Dan di sini kalau kita perhatikan kalimatnya adalah ghuslul yadain, yaitu membasuh, bukan sekedar mengusapkan air. Kalau mengusapkan air bahasa Arabnya mashu, mashur ra's. Sebagian kaum muslimin hari ini kita lihat dia nyalakan keran air di masjid, lalu dia ginikan tangannya. Tanpa dia apa namanya, dia tidak meratakan air ya, tidak dia basuh, tidak dia cuci tangannya. Nah, ini mukhalif li sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Atau sebagian kaum muslimin berwudu di kolam apa? Kalau di Bogor orang bilang, di Jawa Barat disebut kulah. Bahasa Arab ya, kulah, kulatain, kulah. Ya, dimasukkan saja ke dalam apa? Airnya, tangannya dimasukkan saja ke dalam air. Ditarik lagi. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena ajarannya juga itu adalah dibasuh atau dicuci. Ya, bukan dicelupkan. Atau bukan dialiri. Atau bukan diusap. Ya, tetapi dibasuh, dicuci. Ya, berarti begitu. Nah, ini selesaikan dulu yang kanan 3 kali, barulah pindah ke yang kiri sebanyak 3 kali. Ini fardu yang ketiga. Fardu yang pertama niat, fardu yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh tangan sampai ke siku-siku. Itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah wudunya. Ya, ditinggalkan tidak sah. Yang keempat dikatakan oleh beliau, mashu ba'di ar-ra's. Mengusap sebagian kepala. Itu di mazhab Imam Syafi'i yang rukun hanyalah sebagian ya. Walaupun perkara ini tentunya adalah perkara yang mukhtalafun fihi bainal ulama. Terjadi perdebatan di antara para ulama. Bukan kita yang berdebat, kalau kita bukan ulama. Tapi para ulama telah berdebat. Apakah firman Allah wamsahu biruusikum, ba'nya adalah wamsahu biruusikum, usaplah biruusikum kata Allah. Apakah ba'nya adalah ba' ibtidai, artinya dimulai dari depan, ya ditarik ke belakang, dikembalikan ke depan, ataukah ba'nya adalah ba' litab'id, yang menunjukkan sebagian. Ini di mazhab Imam Syafi'i, beliau memahami ba' di situ artinya sebagian. Wamsahu biru'usikum artinya usaplah sebagian dari kepala kalian. Oleh karenanya di sini yang rukun di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah mashu ba'di ar-ra's, mengusap sebagian dari kepala. Ya. Lalu Ustaz, bukankah telah sahih dari Nabi bahwasanya beliau mengusap kepalanya, fabada'a bi muqaddimati ra'sihi thumma dhahaba bihi ila qafahu, bahwa Nabi memulai dari pangkal kepalanya, ditarik sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan. Itu di mazhab Imam Syafi'i sunnah. Ya, itu sunnah. Ya, tentunya itu yang bagus. Ya, itu yang bagus. Tetapi seandainya sebagian kaum muslimin hanya mengusap sebagian dari kepalanya, itu menurut pendapat yang mu'tamad, yang terpilih di mazhab Imam Syafi'i, itu tidak masalah, karena dia sudah melakukan yang minimal ya, yang fardu, yang wajib. Nah, ini bedanya antara kepala dengan kaki. Kalau kaki itu adalah goslu, ya goslu, tapi kalau kepala mashu. Mashu itu berarti mengusap, hanya melewatkan air, mengusap, tidak digosok-gosok begini. Tapi kalau tangan, goslu. Nah, ini harus dibedakan ya, ini penting sekali ya, antara mashur ra'as dengan goslul yadain, goslul rijlain. Ya, jelas ma'asirul muslimin, goslul wajah, membasuh wajah, jelas ya. Baik. Kemudian berarti ini rukun yang keberapa? Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan, keempat mengusap kepala, yang kelima kata beliau adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci atau membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi mata kakinya masuk ke dalam anggota yang wajib untuk dicuci, yang wajib untuk dibasuh ya. Hal ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian, begitupun basuhlah tangan kalian sampai ke siku-siku, lalu usaplah kepala kalian dengan air dan cucilah kaki kalian. Ya, ini dasar dari furud al-wudu. Jadi dalilnya cuma satu, Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kecuali nanti permasalahan niat ya, dalilnya ada di hadis sudah kita baca tadi, innamal a'malu bin niat. Itu rukun yang atau fardu yang kelima. Adapun fardu yang keenam, kata Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah, at-tartibu ala ma dzakarnah. At-tartib harus dilakukan dengan tartib sesuai yang kita sebutkan urutannya. Artinya jangan diacak-acak ya. Tidak boleh kita misalnya kita melakukannya dengan mundur. Kaki dulu. Dari kaki baru ke kepala, dari kepala baru ke tangan, tangan ke wajah misalnya. Ah, tidak. Harus ada kewajiban yang keenam, yaitu at-tartib ala ma dzakarnahu. Dilakukan dengan tertib berurut-urutan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kata Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Kenapa harus seperti itu? Dikatakan oleh beliau, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil wudu al-ma'mura bih. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi ketika beliau memerintahkan kita berwudu. Dan masalah ibadah adalah tauqifiyah. Ya, artinya sudah ditentukan tata caranya. Rasulullah berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi syariat harus, apalagi masalah ibadah, itu harus merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki poin yang kedua. Di sini rahimahullah berkata, wa sunanuhu asyaratu asya'a. Adapun yang sunnah kita lakukan saat kita berwudu ada 10, yang fardu ada 6, yang sunnah ada 10. Enak menghafalnya ya. Enak menghafalnya. Artinya kita ingat, oh iya, fardu wudu ada 6. Sunanul wudu asyaratun, ada 10. Nah, itu mudah dihafal. Coba kita lihat. Dan dari 10 sunnah ini semuanya dikumpulkan dalam hadis Humran ya. Hadis Humran Maula Utsman bin Affan, hadis yang sahih riwayat Imam yang 5, riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini hadisnya hadis Humran Maula Utsman ibni Affan, di mana Utsman meminta air untuk berwudu, lalu beliau mencontohkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti hadis ini, kita bisa menyimpulkan ada 10 sunnah berwudu. Ada 10 sunnah berwudu. Mari kita lihat. Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah, kalau tasmiyah tidak ada di hadis Utsman ya, tapi di hadis yang lain dan riwayatnya pun sebenarnya lemah. Walaupun hadis ini dikuatkan dengan riwayat yang cukup banyak terkait dengan bahwa kalau kita memulai satu perbuatan, hendaknya perbuatan itu baik, hendaknya dimulai dengan bismillah. Dalam riwayat dikatakan, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi disebutkan sebuah hadis, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mau menyebut nama Allah. Hadisnya lemah. Oleh karenanya para ulama mengatakan membaca bismillah itu bukan wajib. Innama hiya minas sunnah. Tetapi dia diantara sesuatu yang sunnah atau mustahab. Dianjurkan kita membaca bismillah. Kemudian yang kedua, sunnah wudu adalah ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Membasuh kedua tangan kita, kita basuh dulu tangan sebelum kita memasukkan keduanya ke dalam bejana. Jadi sebelum kita celupkan tangan kita ke ember untuk berwudu, cuci dulu. Ya. Hal ini tentunya ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis ya, riwayat Imam yang 5, Rasulullah bersabda, "Idza staiqaza ahadukum min naumihi fala yadkhul yadahu fil ina." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ya, hatta yaghsilaha thalatha marrat, sehingga dia mencuci tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jadi cuci dulu 3 kali ya di luar. Misalnya kita ambil gayung, kita ciduk air, kita siram, atau kita nyalakan keran zaman sekarang, itu 3 kali. Jelas? Berarti itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah al-madmadah. Apa itu al-madmadah? Kumur-kumur. Ya? Kumur-kumur. Itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat adalah al-istinsyaq. Nah, dalam riwayat Rasulullah menggabungkan antara apa? Al-madmadah wal-istinsyaq. Menggabungkan antara berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu ya, kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung. Dalam riwayat itu di 1 kali, 1 perbuatan ya, dilakukan sekaligus. Lalu yang selanjutnya adalah, yang pertama membaca tasmiyah, bismillah, mencuci tangan kita sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana, kumur-kumur, istinsyak, itu yang keempat. Yang kelima adalah mashu jami'ir ra's, mengusap seluruh bagian dari kepala. Ini yang tadi kita sampaikan. Di mazhab Imam Syafi'i yang wajib ya cuma sebagian. Tapi kalau kita ingin yang sempurna, dimulai dari depan, ditarik ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Kalau ada rambutnya. Kalau tidak ada rambutnya, cukup sekali ditarik ke belakang, ya sudah. Karena tujuan kata para ulama dikembalikan ke depan, agar bagian atas dari rambut dan bagian bawahnya terkena air. Itu yang kelima. Adapun yang keenam adalah kata beliau, mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, yaitu mengusap kedua telinga yang bagian luar atau dan juga bagian dalam dengan air yang baru. Walaupun ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama ya. Misalnya disebutkan bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Thawr berpendapat mengusap telinga itu dengan air yang baru ya. Adapun pendapat Al-Hadi, Al-Thawri, Abu Hanifah itu sekaligus dengan kepala. Jadi para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang memahami membasuh telinga itu begini. Satu, tanpa mengambil air yang baru. Itu pendapatnya Al-Hadi, pendapatnya As-Sawri, pendapatnya Abu Hanifah. Tapi pendapat Imam Mazhab, Malik, Syafi'i dan Ahmad, itu tidak. Seperti ini, lalu ambil air. Ini apa namanya, yang dipilih oleh apa namanya para ulama. Walaupun ini masalah yang luas sebenarnya ya. Artinya kita mendapatkan dalil yang mengatakan dua kali kita mendapatkan dalil yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mengambil air yang baru dan kita untuk membasuh apa mengusap telinga, dan kita pun mendapatkan dalil bahwa beliau pernah sekaligus apa menyatukan antara kepala dengan telinga. Jelas, ma'asyiral muslimin. Baik. Kemudian dikatakan di sini hadisnya riwayat Imam Al Hakim yang menyatakan bahwa kepala dipisah membasuh telinga dipisah dari mengusap telinga dipisah dari mengusap kepala. Hadisnya sahih riwayat Imam Al Hakim. Annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha udhunaihi bima'in ghairi alladhi masaha bihi ra'sa. Bahwa Nabi mengusap air ke telinganya selain atau mengambil air yang baru selain daripada yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik itu menggunakan air yang baru. Adapun mazhab Al-Hadi, Al-Thawri dan Abu Hanifah itu disatukan ya, disatukan antara kepala dengan telinga. Lalu dikatakan yang selanjutnya adalah takhlilul lihyatil kaththah wa tahlilul asabi'il yadaini war rijlain, menyela-nyela janggut yang panjang ya, di sela-sela janggutnya yang lebat yang panjang, begitupun apa menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Kali ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala an bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, akhadha kaffan min ma, beliau mengambil satu cidukan air seperti ini,

Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 038809, untuk konfirmasi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas poin terkait dengan furudul wudu wa sunanihi, perkara-perkara yang fardu di dalam wudu dan sunnah-sunnah wudu. Ya, yang fardu tentunya ada 6 ya, dari mulai niat, lalu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kaki, tartib. Nah, ini fardu-fardunya. Adapun sunnah-sunnahnya kata beliau ada 10, dari mulai tasmiyah, mencuci tangan sebelum memasukkannya ke bejana, lalu berkumur, istinsyak memasukkan air ke hidung, mengusap seluruh kepala, dan sampai akhir sudah kita bahas semua, alhamdulillah. Di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami. Yang pertama telepon di 0812-1998-1555 dan juga layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Baik, kita masih menantikan pertanyaan yang masuk. Sepertinya ada penelepon. Assalamualaikum. Boleh Ustaz? Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lulu di Perth. Masya Allah, barakallah Ibu Lulu. Silahkan Ibu. Dengan Ibu Lulu di Perth. Baik Ibu, silahkan Ibu Lulu, barakallah. Ustaz, saya punya dua pertanyaan. Baik. Yang pertama mengenai wudu. Baik. Kalau saya keluar rumah tapi saya sudah mempunyai wudu Ustaz. Baik. Terus di jalan saya waktunya sholat, saya mau sholat tapi wudu saya udah batal. Baik. Apakah waktu saya wudu saya harus membuka hijab saya dan kostasi saya atau cukup hanya diusap Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Yang kedua Ustaz, saya pernah mendengar mengenai ru'ya untuk orang dan ru'ya untuk rumah. Nah setelah itu saya juga mendengar dari Ustaz yang lain bahwa ru'ya rumah itu tidak ada. Saya bingung Ustaz, dan tolong Ustaz jelaskan lagi mengenai ru'ya rumah. Ru'ya rumah, baik Ibu. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Barakallah Ibu. Baik, dari Ibu Lulu ya di Australia. Pertanyaan yang pertama, beliau berwudu di rumah, lalu beliau keluar, lalu wudunya batal. Ketika ingin wudu lagi di luar rumah, apakah harus melepas kaos kaki dan melepas hijab ya? wallahu alam bisawab ya. Kalau memang kondisinya adalah tempat yang tertutup, tempat wudu khusus wanita, maka bagus kalau kita menyempurnakan wudu kita dengan cara melepas hijab lalu melepas kaos kaki kalau memang ada tempat yang tertutup. Tetapi kalaupun kita sulit mendapatkan tempat yang tertutup ya, maka hendaknya ketika kita di rumah kita berwudu ya, kita berwudu. Setelah kita berwudu, kita pakai kaos kaki dan berniat bahwa kalau nanti kita batal, kita ingin mengusap bagian atasnya saja. Ya, al-mashu 'alal jawrab, kata para ulama, mengusap kaos kaki. Ada al-mashu 'alal khuffain, ada membasuh sepatu, ada juga membasuh kaos kaki. Jadi ketika nanti ibu batal, ibu cukup membasuh bagian atasnya. Itu Allah alam bisawab diperbolehkan dengan syarat sebelum ibu memakainya, ibu sudah berwudu dan ibu berniat kalau nanti apa hadas ibu ingin mengusap. Begitupun apa namanya kepala ya, kita ibu sebelum pakai kerudung, ibu sudah sebelum ibu pakai hijab, ibu sudah berwudu. Setelah itu kalau ibu ingin berwudu, cukup ibu kenakan sebagiannya saja di bagian ubun-ubun. Kalaupun mau diusap bagian atasnya tidak masalah ya, diusap. Artinya kalau memang tidak ada tempat yang memungkinkan kita untuk membuka sehingga kita bisa menyempurnakan, karena kan yang sempurna yang sunnah ya, dari depan ditarik ke belakang sampai ke tengkuk dikembalikan lagi ke depan. Tapi kalau tidak mungkin, cukup dimasukkan saja di bagian ubun-ubunnya, dan itu yang fardu di dalam mazhab Imam Syafi'i berdasarkan firman Allah, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian dari kepala kalian. Ya, kalaupun mau diusap bagian atas hijabnya seperti ini, itu bagus ya, itu dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, permasalahan bahwa beliau pernah mendengar ada ruqyah manusia, ada ruqyah rumah. Lalu beliau mendengar penjelasan ustadz yang lain, tidak ada yang namanya ruqyah apa namanya ruqyah rumah ya, ruqyah itu untuk orang misalnya. Allah alam bisawab ya, ruqyah itu kan sebenarnya bahasa Arab artinya jampi-jampi. Oleh karenanya muncul hadis yang berbunyi innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah atau jampi-jampi, lalu jimat-jimat dan pelet tiwalah adalah syirkun, adalah kesyirikan. Artinya ruqyah itu sudah ada sejak dulu dan dihukumi syirik. Tetapi dikecualikan dari ruqyah itu adalah ruqyah syar'iyah. Jadi dari hukum asalnya ruqyah itu tidak boleh, diberikan pengecualian. Apa itu ruqyah syar'iyah? Jampi-jampi yang syar'i. Apa itu jampi-jampi yang syar'i? Yaitu jampi-jampi yang diambil dari Quran. Misalnya kita membacakan kepada orang yang sakit surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu namanya ruqyah syar'iyah. Atau kita membacakan kepada orang yang sakit doa Nabi Muhammad, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqa. Itu ruqyah namanya. Masalah boleh atau tidak meruqyah rumah ya, sebenarnya menurut saya itu khilaf yang sifatnya lafzi. Artinya baik yang mengatakan oh tidak diruqyah, atau yang mengatakan tidak boleh rumah diruqyah, mereka semua sepakat boleh membacakan Quran di rumah. Terlepas ingin dinamakan apa ya, silakan dinamakan saja. Karena tidak ada standar apa, tidak boleh kita mempermasalahkan istilah, hanya istilah saja. Tetapi hakikatnya bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak dimasuki setan. Oh berarti Ustaz, kita bacakan Al-Baqarah di rumah, ya bacakan. Namanya ruqyah, terserah mau dinamakan apa. Yang pasti Nabi mengajarkan kita untuk memperbanyak membaca Quran di rumah. Dan kalau rumahnya baru kita tempati, dianjurkan membacakan surah Al-Baqarah. Jelas Ibu? Allah alam bisawab. Ada penelpon kita ya, dari saya tunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Matias. Iya, betul Pak. Silakan Bapak. Pertanyaan saya, Bagaimana cara membagi harta waris? Iya Pak. Ketika orang wanita meninggal. Baik Bapak. Tapi tidak punya anak. Tidak punya. Orang tua punya? Orang tua sudah meninggal juga dua-dua. Saudara? Ya, saudara. Tiga laki-laki, dua wanita. Tiga laki-laki, dua wanita, ya. Suami sudah cerai lama. Berarti tinggal saudara saja, Pak, ya? Betul, Ustaz. Saudara laki-lakinya berapa orang, Pak? Tiga orang, wanita dua orang. Wanita dua orang, itu saja, Pak? Benar. Baik. Sudah, Bapak, itu saja? Sudah. Baik. Barakallahu fiik. Allah ibarik fikir. Allah alam bisab, ya. Di kalau kita lihat apa namanya kasusnya adalah tadi seorang wanita meninggal, lalu dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali saudara laki-laki kandung tiga orang dan saudara perempuan kandung dua orang, begitu kata beliau, ya. Maka di sini kalau kita lihat hukumnya, saudara laki-lakinya disebut asobah, mendapatkan apa namanya sisa, ya. Lalu Masya Allah, ini agak-agak ini apa, mungkin nanti kita bisa jelaskan secara offline, ya. Nanti setelah kajian ini mungkin bisa Bapak meminta nomor saya agar saya kirimkan ke Bapak apa namanya hitung-hitungannya, ya. Sebenarnya hitung-hitungannya sederhana, ya. Di sini laki-laki tiga orang, perempuan dua orang, maka ada delapan apa namanya, karena laki-laki dihitung menjadi dua. Lidzakari mithlu hazil unsayain. Jadi nanti warisannya dibagi delapan, ya. Karena kan laki-lakinya tiga. Kalau dihitung dua berarti enam, betul, ya? Kalau laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan, berarti laki-laki yang tiga dianggap dikali dua, jadi enam. Karena laki-laki mendapatkan dua bagian. Perempuan bagaimana? Perempuan setengah dari bagian laki-laki. Artinya dia tetap dua. Berarti jumlah laki-laki yang tadinya tiga dikali dua, enam. Jumlah perempuan setengah dari bagian laki-laki dua. Enam tambah dua berapa? Delapan. Ya, laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Jadi dibagi delapan. Kemudian laki-laki mendapatkan dua bagian. Perempuan mendapatkan apa? Apa namanya? Satu bagian. Ya, berarti nanti saudara laki-laki per satu orang mendapatkan dua bagian, ya. Sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian setelah dibagi delapan. Kenapa dibagi delapan? Kenapa harta peninggalannya dibagi delapan? Karena kan laki-laki tiga, perempuan dua, jadi lima. Orangnya ada lima, tetapi bagiannya dikali dua laki-laki. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Maka jadi enam. Perempuan tetap dua, berarti delapan. Ya, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Saat melaksanakan salat malam yang lebih afdol, bacaannya sir atau jahar, apakah boleh dipisah kumur dengan istinsyak? Kumur dengan istinsyak apakah boleh dipisah, ya? Itu baik, itu saja. Dan apabila saat mengusap kepala boleh, apakah boleh hanya dari depan ke belakang? Syukron. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, tadi permasalahan yang pertama adalah salat malam yang lebih afdal jahar atau sir. Wallahu a'lam bishawab. Salat di malam hari itu jahar. Ya, dikeraskan suaranya, walaupun ya kalau kita sendiri sekedar terdengar oleh telinga saja. Yang kedua, apakah boleh dipisah antara mulut dengan hidung, Allah alam bisawab, di mazhab Imam Syafi'i dipisah. Ya, di mazhab Imam Syafi'i, ya pendapat yang mereka pilih adalah memisah antara apa, mulut dengan hidung. Walaupun ada riwayat di mana Nabi menyatukan antara apa, mulut dengan hidung. Pertanyaan yang terakhir tadi kaitannya dengan satu lagi, ada tiga kalau saya tidak salah. Dari depan ke belakang saja. Kalau kita bicara apa namanya, boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih sempurna adalah ditarik ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Itu yang lebih sempurna. Kecuali kalau seseorang, kata para ulama, yang tidak memiliki rambut, botak. Itu cukup dia satu kali menarik ke belakang, tidak perlu lagi dia kembalikan ke depan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara berwudu bila ada balutan luka pada anggota tubuh? Cukup ya, kalau memang misalnya kita di gips atau apa istilahnya di tangan, cukup diusap bagian yang tidak di gips saja. Kemudian bagian yang di gips cukup di apa? Ditempeli air saja. Ya, itu diberikan kemudahan dalam syariat. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, sepertinya belum ada ya, masih tersisa sekitar 8 menit lagi. Sudah masuk pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mana yang didahulukan, mandi atau wudu? Tergantung ya, apa yang didahulukan, mandi atau wudu. Kalau bapak sedang hadas besar ya mandi, tetapi kalau hadas kecil waktu sholat sudah datang ya wudu. Dan terkadang wudu disunnahkan untuk dikerjakan sebelum mandi. Yaitu kalau kita ingin mandi besar. Di antara kebiasaan Nabi kalau beliau mandi besar, beliau membersihkan kemaluannya sallallahu alaihi wasallam, setelah bersih beliau cuci tangannya, setelah itu beliau berwudu, setelah berwudu beliau menyiram air ke kepalanya, barulah beliau meratakan air ke seluruh tubuhnya, lalu beliau tutup dengan mencuci kakinya sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang keempat, apakah masih ada? Belum masuk ya, kita masih menantikan. Sudah masuk, coba kita lihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya ketika kita lupa mandi hadas besar, kita mengambil wudu lalu kita langsung sholat? Terima kasih atas jawabannya. Allah alam bisawab, tidak sah sholatnya. Dalam hadis apa namanya, tidak sah sholatnya. Diantara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka ya diulang, mandi dulu baru diulang, diqadha sholatnya. Allah alam bisawab. Diulang mandi, lalu dia qadha. Ya Allah alam bisawab. Nenek saya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Nenek saya punya 3 sawah. Sebelum nenek meninggal ada perjanjian hasil sawah didapat dinikmati selama 35 tahun oleh K4. Oleh siapa ini? K4 maksudnya apa? Dinikmati oleh kami berempat mungkin ya. Ibu saya sebagai adiknya sudah meninggal, paman juga sudah meninggal. Apakah anak ibu saya boleh menerima hasil sawah tersebut? Wallahu a'lam bishawab ya. Setiap syarat dalam Islam atau wasiat yang bertentangan dengan syariat, ya tentunya kita tidak melaksanakan. Artinya dalam Islam bahwa ketika seseorang meninggal, ya tidak bisa dia menulis wasiat yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Ya, artinya syariat telah menentukan bagian-bagian warisan. Misalnya kalau anak itu lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 kali dari bagian perempuan, itu harus dilaksanakan. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu la wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menentukan bagian-bagian warisan, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sedangkan ini jenisnya wasiat ya. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka ketika seseorang telah meninggal, ya maka sudah wajib dilaksanakan pembagian harta waris ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Maaf di luar tema, apakah boleh kita usaha link transfer uang dari satu bank tertentu ke bank yang lain, di mana kita mengambil keuntungan dari transfer tersebut, dan apakah amalan apakah yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah yang besar? Allah alam bisab ya. Kalau jasa transfer yang saya ketahui tidak masalah. Jasa transfer artinya ada orang ingin transfer 1 juta, kita transfer 1 juta. Lalu kita tentukan administrasinya misalnya 5.000. Ya, 5, tidak masalah, transfer tidak masalah. Ya, jasa karena kan kita punya alat, memakai komputer, lalu sewa tempat dan lain sebagainya. Administrasi ya, disebut administrasi untuk pengiriman uang ke satu tempat. Yang saya ketahui itu tidak masalah. Ya, saya tidak mengetahui, yang saya tahu itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya masih ada di pertanyaan sebelumnya, apa tadi? Kalau ada masalah besar apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak istighfar ya, memperbanyak istighfar, qiyamul lail ya. Allah katakan dalam hadis fastaghfiru rabbakum dalam ayat surat Nuh, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama' alaikum midrara, Allah akan berikan hujan yang lebat, rizki maksudnya, hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah tambahkan untuk kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan untuk kalian kebun dan sungai-sungai. Oleh karenanya perbanyak membaca istighfar ketika kita sedang banyak masalah. Dan tentunya melakukan banyak ketaatan kepada Allah itu pun bermanfaat berdasarkan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusri di Sulawesi Selatan, bagaimana menanggapi perkataan saudara-saudara dan teman-teman yang mengatakan virus corona itu dibuat oleh musuh Islam agar syariat Islam itu tidak terlaksana seperti haji dan jadi diberangkatkan dan salat berjamaah di masjid. Allah alam bisawab ya. Hukum asalnya hendaknya kita semua mengetahui kapasitas diri kita. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi, kata para ulama. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Saya harus tahu kadar diri saya. Saya harus mengatakan tidak tahu atas sesuatu yang memang saya tidak tahu. Ya. Artinya kita jangan menjadi ahli virus, lalu terkadang kita menjadi ahli ekonomi, kadang lalu kita berubah lagi menjadi ahli strategi sepak bola dan lain sebagainya. Serahkanlah perkara atau masalah itu kepada ahlinya. Ya, dari sekian ratus ribu orang dokter di Indonesia, apakah mereka mungkin rela ikut serta dalam konspirasi misalnya menghancurkan umat Islam lewat corona, padahal mereka pun umat Islam ya. Ini sederhana. Lalu kenapa misalnya yang kena adalah yang besar-besar itu adalah negara-negara yang justru mayoritasnya bukan Muslim, seperti di Amerika, di China, di Jerman, di Itali, bukan Muslim ya, bukan Muslim ya. Justru negara-negara Islam kita lihat relatif bisa mengendalikan, seperti di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi dan lain sebagainya. Adapun masalah konspirasi dan lain sebagainya, saya tidak yakin bahwa corona ini adalah satu konspirasi virus yang artinya konspirasi sains ya, saya tidak yakin. Tetapi kalau konspirasi dari sisi ekonomi, membuat vaksin, artinya banyak orang yang memanfaatkan pandemi ini untuk mengeruk keuntungan, ya mungkin saja. Artinya orang mengambil keuntungan dari musibah, mungkin. Tetapi kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang hoax, tidak ada, ini kasihan nanti dokter-dokter yang di rumah sakit ya, petugas-petugas kuburan di Jakarta yang capek menguburkan orang yang meninggal, kasihan kalau kita katakan ini tidak ada ya. Dan terkadang kita berkata tidak ada ini, lalu kita sholat ke masjid, Allahu Akbar, sholat ya, tiba-tiba samping kita ada yang pingsan jatuh, apa yang terjadi? Kita lari. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Itu terjadi di beberapa daerah di Jabotabek ya. atau di daerah Jawa Timur pernah saya baca beritanya. Mereka katakan, nah ini gak ada virus. Kita sholat saja berjamaah normal. Maka pernah itu saya baca beritanya, mereka mau hari pertama Ramadan, mau sholat taraweh, ketika mereka masuk masjid, tiba-tiba di parkiran motor ada orang yang jatuh, meninggal. Gak jadi sholat. Artinya kalau memang tawakal ya sudah masuk saja. Ya, begitu pun di beberapa tempat sedang salat Jumat, tiba-tiba ada yang meninggal lalu semuanya bubar kan? Katanya tawakal, katanya ini konspirasi, tapi kenapa kok tidak ada yang berani menyentuh dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya berwasiat, serahkanlah perkara-perkara yang besar kepada para pemimpin, kepada para ulama, orang-orang yang memiliki memiliki takhusus dalam hal ini. Adapun kita ya hendaknya kita takut berlebih jangan, menyepelekan juga jangan, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.